Bismillahirrahmanirrahim. Qala Muhammadun huwa ibn Maliki Ahmadu Rabbillah khairu Maliki musalliyan ala nabiyyil Mustafa wa alihil mustamilina syarafa wa astainullaha fi alfiyyah maqasirun nahwi biha mahwiyyah tuqaribul aqsabi lawdin mujazi wa tabsutul badla biwa'din munjazi wa taqtadi ridon bi goyri suhti fa'iqotan alfiyyata benni muti wa huwa bisabgin ha'izun tahdi ila mustawjibun ta'ana iyal jamila Allahu yahdi bihi batin wa fi rohli wa lahu fi darajatil akhirah. Al-kalamu wa ma yatalafu minhu kalamuna lafdun mufidun kastakim wasmun wa fi'lun thumma harfunil kalim wahiduhu kalimatun wal qawlu amwa kilmatun biha kalamun qatiu ambil jari wa tanwini wa nida wa alwa musnadin ilis mitam izun asal bita fa'alta wa atat wa yafali wa duni akbirana fi'lun anjali siwahum al-harfu kahal wa fi walam fi'lun mudari un yali lam gaya syam wa madiyal afali bita miswasim bin nuni fi'lal amri in amrun fuhim wal amru in lam yakulin nuni mahal fi'hi wasmunahu sawahayahal al-murabu wal-mabni والاسم منه مرب ومبني لشبه من الحروف مرني كشبه الوئي في اسم جتان والمعنى يوئي فيما توافهون وكانية باتن عن الفئل بلا تأثر وكابتكار أسيلا ومرب الأسماء ما قد سلم من شبه الحرف كأر وسم وفئل أمر ومري بني وعرب مدار أن إناري من دون توكيد مبشر ومن دون إناث غيرون منفوت wa mu'rabul asma'i ma qad salima min syabahil harf wa kullu harfin mustahiqun lil bina wal aslu fil mabni ayyusakana wa min hudufatin wa tukasin wa dangka aina amsi haithu wa sakinu kam wa rafa wa nasba jalan niroba lismin wa fi'lin nahu lana haba wa lismu qad khusisa bil jari kama qad khusisa fi'lu bi an yan jazima farfa bi romin wan siban fathan wa jur kasan ghazi gurulahi abdahu yasur wa jim bitaskinin wa goyru madu kirianu bunahu ja'afu bani namir Wa biwawin masibana bil alif wajrul biya inma minal asma asif minta katu insubatan abana wal famu haithul mimu min hubana abun akun hamun kata kawahan huwa nafsu fi hadal akhir asanu wa fi abin wa taliyahi yanduru wa kosruha min nafsihin na asyaru wa syartu dal irawi ayyuduhna lalil yakaja aku abi kata tila bil alif irfa'il musana wa kila idha bimur marin murufan husila kila kata kasnani wasnatani kabnani wabnatani yajriyani wa takhruful ya fi jami'iha alif jaran wa nasban ba'da fatin qad urif wa arfa bi wawin wa bi ya jurwan si bi salima jami' amirin wa mudnibi wa shibi daini wa bihi ishruna wa babuhu ulhiqa wa lahuna ulu wa alamuna iliyuna wa aroduna syada wa sinuna wa babuhu wa mitrahinin qad yarid al babu wa huwa inda qawmin yatfarid wa nuna majmu'in wa mabihil dahak faftah wa qalaman bi kasrihi natak wa nunu matuniya wal muhafibi wa biaksida kasamaluhu fantabih wa ma bi tawa alifin qajumi ayusaru fil jari wa fin nasbi ma'a kada ulatu waladis man qaju ilka adriatin fihi da airun gubil waju robil fatati ma layan sorry malam yudaf aw yakuba ala al-radif waji alinahu yaf'alani nuna rafan wa tad'ina wa tas'aluna wa hatu halul jazmi wa nadwi sima kalam dakuni li tarumi madrama wa sammi mu'talan minal asma'i ma kal mustafa wal murtaki ma karima fal awalul irabu fihi kudiru jami'uhu wa huwa ladhi qad kusir wa sani ma'an kusun wa nasuhu zahar wa rafuhu yun wa qada aydan yujar wa ayu fi'lin akhirun minhu alif awawun aw ya'un fa mu'talan ulif al alifan wi fihi goyiru jazmi wa abdi nasu ma ka yadu yarmi wa rafa fihi wa rafa fihi man wi wahdil jazima talatahuna takdihu man nazima an-nakiro wal marifah nakiratun qawilu al-mu'athiru awwaqi'un maqi'a ma qad dhukira wa ghayruhu ma'rifatun ka humadi wa hinda wa ibn wal gulami wa ladhi fa ma ladhi ghaibatin aw huduri ka anta wa huwa sami bi dhamiri wa dhurtifa'in wa fisalin wa tutisalin mithu ma la yubtada wa la yali ila khiyaran abada kal ya iwal ka fi min ibn akrama qul ya iwal hamin salih ima malak wa qul umud marinahul bina yajib wa lafdu majuru ka lafdi manusib Rof Iwan Nasbi Wajarin Nasolah Karif Bina Fa Inna Nani Naminah Wa Alifun Wal Wa Wa Nunu Lima Goba Wa Guirihi Kakoma Wa Alama Wa Min Domi Rof Ima Yastadiru Kafal Wa Fikna Tabit Itu Syaru Wa Turtifa Inwan Fisolin Ana Huwa Ang Tawal Furu La Tashabihu Wa Turtifa Inwan Fisolin Ana Huwa Ang Tawal Furu La Tashabihu Wa Turtisolin Min Humalayu wa dhurifa in wan fisalin ana huwa anta wal furu la tashabihu wa dun tisabin fin fisalin ju'ila iya wa tafri'u la yasmusila wa fi khiyarin yaji'ul munfasil ida ta'ata ayaji'ul mutasil wa silawi silha asalnihi wa ma asbahahu fi gungtuhul hulfun tama Kada akhil tanihi wa tisola akhtaru ghairi tarolin fi sola wa qadimil akhwasi fi tisoli wa qadima masyirabin fi soli wa fitiha dirutbatil dan fasla wa qadiyubihul ghaibu fihil wasla wa qabla ya nafsi ma'al fi'il tuzim dunu wa qoyatin wa laisi qanutim wa laitani fasha wa laitina daru wa ma'ala ala kiswakun mukhayyaru fil bakiyati wa tiroron khawfa famini wa anni badu man qasala fa wa fi laduni laduni qala wa fi qorni wa qatnil hafu airun qatiyabi al-alam Ismun yu'ayyinul musamma mutlaqo alamuhu ka jafarin wa khirni ka wa koronin wa adanin wa lahigi wa syaikumin wa haylatin wa basyik wa smanata wa kunyatan wa laqoba wa khirun da insi wa husabihi wa in yakuna mufradaini fa adif hatman wa ila adbi ila diradi fa min human kulun kafarin wa asadu adu dijarin ka su'ada wa udad wa jumlatun wa mubi majidruk ibadain bigairi wa hitama uriba wa sya'afil alamidul idu wa faka abdi syamsin wa abiku hafa wa wadu'u li ba'dil ajnasi alam wa alamir ashwasil awdan wa hawa'am Minta ka umu iriatin di akobi wa haqada su'alatu nisa'labi wa misruhu barratu lima barru khada fajari alamunil fajro Ismul isyara Ismul isyara Bida li mufradin mudhakarin asyir bidi wa dititan ala al-umsa tathir wa dani tanil al-mutanal mutafi wa fisi wa hudaini tanil kututi wa bi ula asyir jamin mutraq wal madu awla walad al-boding tiko bilka fi harfan dun alamin awma awalamu in kodam tahamum tani'ah Wabihuna awhauna asyirila danil makani wabihil kafasila fil budi awbisamafu awhanna awbihuna dikantikan awhinna Al-Mawsul Mawsul al-Asma'i la jilung salati wal ya'idah matuniya latus bitibal matalihi awlihi lalama wanunu intus dafalama lalama wanunu mintaini watani syurdida wanunu mintaini watani syurdida wa aidun wa ta'awidun bidha fafusida jam'ul adilu laladina mutlaq wa ba'dukum bilu awi rafana toqo billati wa la iladi qadumi awa la ika ladina nazrun wa qawa wa man wa ma wa aldus awi ma dukir wa haqadatu wa haqadatu ikna tayyin syuhir wa kalati aidon ada hinda tu wa mau di alati ada dawa tu maniore Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudah wa sallama tasliman katsira wa ba'd. Wa man wa ma wa al tusawi ma dhukir wa hakadha dhu 'inda tayyin shuhir. Ya. Man ya'rif? Wa man wa ma wa al waw atifah man kusida lafduhu mubtada marfu wa al wa al maktuf maktufan alaman tusawi fil mudore wa fa'iluhu domir mustatir fihi jawazan tadiruhu wa yaudu ila tadiruhu hiya yaudu ila ma wa man wa al dzikir ma isim mausul fi mahalli nasbin maf'ulun bih dzikir fil mad mughayyir as-sighah wa naib fa'ilihi dhamir mustatir fihi jawazan taqdiruhu huwa yaudu ila ma wa hakadha waw ataf harf tanbih kadha jarun wa majrur mutalliq mahdhuf hal hal du mubtada kusida lafdu inda toyin inda dzarful makan wa mudaf toyin mudafun ilaih syuhir fil madu ghayr sighah wa fa'iluhu domir wa naibu fa'ilihi domir mustatir fihi jawadan tadiruhu wa yaudu ila du wal jumlah fi mahalli rafin khabar mubtada. Wa man wa dan man dan ma dan al sama dengan yang telah disebutkan sebelumnya. Isim mausul. Semua isim mausul. Dan begitu pula zu di sisi Bani Toi dikenal sebagai isim mausul. Waman wama wa'al tusawi ma dhukir wa hakadha dhu inda tayyin syuhir. Man, ma, dan al menyamai semua yang telah lewat dari isim-isim mausul. Alladhi, allati, dan juga cabang dari keduanya. Ya, ini dia bisa digunakan untuk apa? Mufrad. Ya. Mufanna, jama' mufradah, kemudian apa? Musanna, di jama' inas, ya akil. Kalau man, ghalibnya bagaimana man? Ya, digunakan untuk yang akil. Sedangkan ma, untuk yang ghairu akil, ghalibnya al. Ya, bisa digunakan untuk yang akil dan juga yang ghairu akilnya. Ya. Man ada bermacam. Ya, yang pertama man mausulah istifhamiyah. Apa ulangi? Mausulah istifhamiyah syartiyah. Ya, nakirah mausufah. Ya. Nakirah mausufah sant. Kemudian man kapan bisa dia digunakan untuk yang ghairu aqil? Di berapa tempat? Baik. Tiga. Yang pertama ketika bercampur antara yang akil dan yang tidak berakal. Contohnya apa? Ketika berkumpul yang berakal dan yang tidak berakal pada keumuman, ya kan, yang dirinci dengan apa? Huruf jarmin. Yaitu apa? Ayatnya ya, wallahu khalaqa kulla syai'in min dabbah, faminhum man yamshi 'ala batnihi wa minhum man yamshi 'ala rijlihi wa minhum man yamshi 'ala arba'. Kemudian tempat yang kedua di mana? Apa? Ketika yang tidak berakal disamakan dengan yang ya berakal. Contohnya apa? Contohnya ada dalam ayat apa? Hah? Faman adallu mimma yad'u min dunillahi man la yastajibu lahu ila yaumil qiyamah. Atau pun ucapan penyair apa? Asir bil qata. Hal man yu'iru janahahu la'alli ila man qad hawaitu atiru. Ya. Ya, sanarufik. Satu lagi. Berdua ya. Jika berkumpul yang berakal dan yang tidak berakal. Contohnya apa? Ya, yusabbihu lillahi walillahi yasjudu, ya ayat itu. Wa yusabbihu walillahi yasjudu man fis samawati. Ya. Man fis samawati. Kemudian marwan ma itu digunakan ghalibnya untuk yang ghairu aqil. Tapi kadang dia juga digunakan untuk yang aqil. Kapan? Di berapa tempat? Ingat-ingat ya. Tiga tempat ya. Yang pertama ketika apa bercampur? Campur. Apa ya? Ketika ya, bercampur, berkumpul antara yang akil yang dengan yang berakil. Contohnya apa? Ya yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi. Yang kedua, ya, ketika apa? Apanya mufham? Ketika yang berakal ini mubham di sisi mutakallim, belum jelas gitu ya. Seperti apa contohnya? Contohnya apa? Hah? Padahal ini sudah dikecualikan, ini bukan masuk kepada yang mubham, bukan ini kemarin tuh. Ya, ucapan kamu ketika kamu melihat bayangan sosok gitu loh. Ya, apa? Undur, ya, ma dhahara atau ma badali. Ya, ternyata orang gitu. Seget gitu. Ya, kalau justru yang ini itu qalat imratu Imran. Ya. Itu qalat imratu Imran, "Rabbi inni nadartu laka ma fi batni." Justru ini jelas maknya untuk yang orang akil ini, Mas. Jelas. Kenapa? Karena masih jamad, belum dicium ruh janin kan. Ya, oh, jangan salah paham ya. Nah, itu jadi kalau yang ayat ini maksudnya ghairu aqil. Ya. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga, kapan ma digunakan untuk yang aqil? Satu lagi, ketika yang dimaukan, gitu. Ketika yang dimaukan ada apa? Sifat-sifat dari yang berakal. Katanya apa? Fankihu ma thaba lakum minan nisa. Sifat-sifat dia. Ya. Agamanya, ininya. Ya. Waman wa ma wa al tusawi ma dzukir. Kemudian al. Ya. Banyak ini ya. Setelahnya. Kalau al digunakan untuk apa? Riz. Yang akil atau orang akil. Apa? Kedua-duanya ya. Satu yang akil dan wairu akil. Al di sini apa dia? Sebagai isim atau huruf? Isim usul. Ya. Ada pendapat yang lain? Hah? Enggak ada. Ada yang menyatakan apa? Huruf mausul. Ada yang mengatakan apa? Huruf ta'rif. Huruf ta'rif. Ya. Kemudian wahakadha du inda taji'in syuhir. Du juga dikenal seperti itu. Ya, ini dalam penggunaan seperti man. Ya, seperti man. Umum. Bisa digunakan untuk apa? Mufrad, mudzakkar, ya, mu'annas, musanna. Umum. Tapi khusus di sisi lughahnya siapa? Orang-orang toyi, ya, khusus di sisi lughahnya orang-orang toyi. Sekarang bagaimana cara membedakan antara zu yang dia adalah bermakna allazi dengan zu yang bermakna sahib? Ya, kalau zu yang bermakna sahib selain isim mufrad, ya, terus ja'ani zu malin, ya. Kalau zu yang bermakna allazi bisa fi'il, berarti bisa isim juga. Bisa fi'il. Hah? Harus berupa apa? Jumlah. Silah kan? Atau syibhu jumlah. Atau juga bisa dibedakan antara du dengan makna sahib dengan du. Ya, dengan makna alladzi. Yaitu bahwasanya du dengan makna alladzi itu ada a'idnya. Ada a'idnya. Rabitnya itu yang kembali kepada du. Hija'an idu qoma. Ada koma, ada huwa, kembali kepada zu. Iya kan? Di sini zu i'rabnya bagaimana? Mabni atau mu'rab? Hah? Mu'rab atau mabni zu? Mabni. Ini yang masyur. Ada tidak yang menjadikan mu'rab? Ada juga yang menjadikannya mu'rab. Maka dia di'rab dengan huruf seperti zu dengan mana apa? So, sohib. Iya. وكالتي ايضا لديهم ذات وموضع اللاتي اتى ذوات يا و wakallati waw wakallati waw istitnaf kallati jarun wa majrur muta'alliq bi mahdhuf aidan maf'ul wa khabar bi mahdhufi al khabar khabar muqaddam aidan maf'ulun mutlaq min fi'il mahdhuf kadiruhu adha ladaihim lada dharaf makan wa huwa mudaf him dhamir muttasil mabniun ala sukun fi mahalli jarrin mudafun ilaih zatu mubtada muta'alliq bi mahdhuf jarun wa majrur zatu mubtada mu'akhar marfu' wa mawdi'a waw a'tifa mawdi'a dharaf makan mansub wa huwa mudaf allati isim mausul mabniun ala sukun fi mahalli jarrin mudafun ilayh ata fi'il mad mabniun ala fathin muqaddar man'a min dhurriha ta'azzur zatu zawatu fa'il marfu' wa alamatu rafihi ad-dhamma adh-dhahira ala akhirih zatu di sisi mereka di sisi tayyib seperti alati juga dan didatangkan zawatu di tempatnya alati. Wakallati aydan ladaihim dhatu. Dhatu juga sama di sisi mereka. Toyi. Seperti allati dalam penggunaan. Ya. Yaitu apa? Sebagai isim. Isim mausul. Untuk mu'annasah mufrodah. Ya. Mabni dia. Di atas apa? Dhammah. Mabni. Mabni ya. Yang kemarin Bashir itu keliru ya, harusnya dhatu. Yang kemarin apa? Bil fadli ya. Bil fadli dhu faddalakumullahu bih. Itu kan? Wal karamah dhatu akramakumullahu bah. Itu ya bah harusnya. Bah dari biha. Prosesnya tadi. Harakatnya haknya dipindahkan ke bah. Kemudian diwakufkan dengan sukun bah. Kalau menurut mereka yang meng-i'rabnya, ada juga yang meng-i'rabnya, maka dia dengan tanwin. Zatun, zatan, zatin. Ja'atni, misalkan. Zatun. Apa misalkan? Matat, misalkan. Abuha. Mata, abuha, misalkan. Ra'itu zatan. Matat, misalkan. Matat, ummuha, misalkan. Dengan tanwin, kalau dijadikan mu'rab dengan tanwin, ya. Kenapa? Karena dia tidak dibofahkan. Tidak diibofahkan. Cuma yang masyur itu tanpa tanwin. Ada juga yang mengi'rabnya. Maka kalau mu'rab dengan tanwin. Kenapa? Karena tidak diibofahkan. Wa mawdi'allati atadawatu. Kemudian dawatu. Kadang di sisi mereka orang-orang tayyib juga. Datang menggantikan posisi allati. Ini digunakan untuk isim. Apa? Mausul. Untuk jamul inas. Mabni juga ya. Di atas apa? Dhammah. Ya, mabni di atas dhammah. Nah, itu yang berbeda antara lughah thayyi dengan serainya. Yaitu dalam dua lafaz ini. Dari sisi mausul. Zatu. Khusus pada lughahnya thayyi. Zawatu. Khusus pada lughahnya thayyi. Adapun selainnya ya berserikat. InsyaAllah jelas ini ya. Sebelum kita lanjutkan, barangkali ada yang mau ditanyakan. Yang kemarin ya, Bashir yang tertinggal itu. Jadi kelengkapannya. tentang pembahasan itu loh, al-ula, ya kan? Syahid dari al-ula. Ra'aitu bani ammiya. Ra'aitu bani ammiya. Al-ula gitu, yakhdhuluna, ni ada al-ulanya. Ra'aitu bani ammiya, ya, ra'aitu bani ammiya. Ammi itu ammi ya kemarin. Ammi ya. Rai itu bani ammi. Al-ula itu ada al-ulanya. Yakhduluna ni kemarin terlewat. Ya. Sebelum kita lanjut ada yang mau ditanyakan. Terkait dengan pelajaran sebelumnya. Zatu ya, selain bina ada logo yang lain enggak dalam i'rabnya? Ada. Zatu tadi kan mabni ada, yaitu di i'rab seperti i'rabnya apa? Jamak mannats salim ya. Ya, baik kita lanjutkan ke bait berikutnya 95. Wa mislu ma dza ba'da mastifhami aw man idza lam tulgha fil kalami. Wa mislu ma dza bisa dibaca dengan dhammah mu'rab mislu sebagai khabar muqaddam ya. Yani za mislu ma gitu lah. Seperti ma za. Artinya za seperti ma gitu. Jadi mislu sebagai apa? Hah? Khabar muqaddam. Boleh juga dibaca misla mabni. Misla ma za sama i'rabnya sebagai khabar. Cuma kalau mabni pada mahalnya rafa berarti ya. Kenapa dia mabni? Boleh mabni karena dia misl diidhofahkan kepada yang mabni. Maka mabni kan? Maka boleh mabni. Idhofahnya isim ini kepada ma yang mabni. Boleh menjadikannya mabni. Ini seperti dalam ayat. Mislama antum tantiqun. Dengan nasab itu. Mislama antum tantiqun. Mithluma za atau mithlama za. Maksudnya za itu seperti ma. Za yang sudah kita ketahui dia datang sebagai apa? Isim? Isim? Isyarah. Tapi kadang za ini datang untuk selain isim isyarah. Ya ini itu isim mausul. Seperti persis penggunaannya ma. Ini ma mausulah. Kapan itu? Ada syaratnya. Za dibawa kepada makna mausul. Ba'da mastifhami. Ketika za ini datang setelah ma'istifhamiyah. Ketika ia datang setelah ma'istifhamiyah. Ba'da dhorof muta'ali bimahdhuf hal. Ya. Hal dari za. Ya, za seperti ma ketika dalam keadaan ia datang setelah ma'istifhamiyah. Di sini ma istifhamiyah masuknya kepada idhofatu dal ilal madlul. Ma istifhamin la nafiyah. Ini masuknya kepada apa? Idhofatu dali ilal madlul. Penyandaran sesuatu yang menunjukkan kepada maknanya gitu. Kepada makna yang ditunjukkannya. Dan di sini maknanya lam al-ikhtisas. Dan ma di situ pada mahalnya jar ya, dengan idhofah ba'da kepadanya. Dan ma dimukakan di situ lafadznya ya. Qusira bi lafdhu jadi ma'nya, bukan isim mausul ma'nya. Ba'da ma yani ma istifham. Jadi qusira lafdhu. Au man atau ketika za datang setelah man. Ya man istifhamnya juga. Ma'tuf dia man kepada ma. Syarat berikutnya agar za datang sebagai isim mausul idza lam tulgha fil kalami, apabila za tidak diilgha, apabila za tidak diilgha dalam kalam. Mana ilgha? Apa sih ilgha itu? Maksudnya keberadaannya dianggap seperti tidak ada. Itu namanya mulgho. Nanti insyaAllah ada penjelasannya. Paham ya? Ya, jelaskan i'rabnya. Jadi za itu seperti ma, yakni datang sebagai isim mausul dengan mana ma. Kapan? Ya, ketika za datang setelah istifhamiyah atau datang setelah man istifhamiyah dengan syarat za-nya tidak diilgha. Nanti makna ilgha ada dua. Ya, makna ilgha ada dua, nanti di syarahnya saja. Jelaskan. Ya'ni anna dha ikhtassat atau ukhtussat min baini sa'iri asma'il isyarah di annaha tusta'malu mausulatan. Ya'ni bahwasanya dha dihususkan dari isim-isim isyarah selain dha dengan bahwasanya al-sa'ir selainnya, bukan seluruh. Al-baqi maknanya, baqi maknanya. Sa'ir itu maknanya baqi asma'il isyarah. Jadi dha dihususkan di antara isim-isim isyarah selainnya dengan bahwasanya za itu kadang digunakan sebagai isim mausul. Ya. Kadang digunakan sebagai apa? Isim mausul. Wa takunu mithla ma, dan ketika dia dijadikan isim mausul maka dia seperti ma dalam hal annaha tustamalu bi lafdhin wahid. Ia digunakan dengan lafaz yang satu. Lil muzakkari wal muannas, apakah untuk muzakkar ataupun muannas, mufradan kana atau musannan atau majmu'a. Untuk mufrad, musanna ataupun jamak, satu lafadznya. Sebagaimana ma sudah lewat. Ya. Fataqulu man dha 'indaka? Maknanya apa? Manil ladzi 'indaka? Gitu. Man dha 'indaka? Siapa orang yang ada di sisimu? Maknanya manil ladzi 'indaka? Wa ma dha 'indaka? Ini malazi indaka, apa sesuatu yang ada di sisimu. Sawaun kana ma indahu mufradan mudzakkaran aw ghairah, sama saja yang ada di sisinya ini mufrad, mudzakkar atau selainnya. Ya. Nah itu. Hanya saja perlu diketahui za itu dia datang sebagai isim mausul dengan tiga syarat yang sebagian sudah dijelaskan tadi. Yang pertama syaratnya, ya ini yang belum disebutkan. Ya mungkin di istimbatun dari bait itu ada sebenarnya. An la takuna lil isyarah, agar za-nya digunakan bukan untuk isyarah. Sekarang tandanya apa sih kalau za digunakan untuk isim isyarah? Wa alamatuha lil isyarati, tanda bahwasanya za digunakan untuk isim isyarah adalah dukhuluha 'alal mufradi, dia masuk kepada isim mufrad. Fi man dzal kitab, man dzal katibu, man dzal katibu, ya man dzal qa'imu, ini kan masuk kepada isim mufrad, berarti dzanya isim isyarah itu. Siapa penulis ini? Man dzal sya'iru, siapa penyair ini? Tuh. Berarti dzanya di sini apa, dihukumi sebagai dza isim isyarah. Kenapa? Karena masuknya kepada isim mufrad. Paham ya? Atau madal kitabu misalkan masuk kepada isim mufrad, maka dia apa? Isim isyarah. Kenapa? Kalau za masuk kepada isim isyarah dia kalau za masuk kepada isim mufrad dihukumi sebagai isim isyarah. Karena li'anna al-mufrada la yasluhu silatan li ghairi al. Saya nukil dari syarahnya Syekh Muhammad bin Salim. Li'anna al-mufrada la yasluh silatan li ghairi al. Karena isim mufrad tidak cocok dijadikan silah untuk selain al. Kalau bersama al ya bisa. Silah kan bentuknya apa coba? Ya jumlah, iya kan? Sehingga kalau za-nya dijadikan sebagai isim mausul ya harus jumlah. Makanya kalau selain mufrad, ya dzan isim isyarah berarti. Iya kan? Iya. Itu syarat yang pertama. Agar dzannya bukan untuk isim isyarah. Tandanya dzan untuk isim isyarah ketika ya setelahnya isim mufrad. Ya, karena dzan isim mausul itu jumlah, masuknya ke jumlah. Seperti contoh yang kita lewatin tadi, manza indak atau syibu jumlah juga. Yang kedua, ini yang sudah disebutkan oleh Ibnu Malik. Yaitu antakuna masbuqatan bima au man al-istifhamiyah. Agar didahului dengan ma atau man al-istifhamiyah. Meskipun ada gitu pendapat yang tidak mempersyaratkan ini. Cuma ini pendapat yang insya Allah lebih kuat. Kemudian yang ketiga, anna takuna mulghatan, tidak dijadikan mulghah. Ah ini. Makna mulghah tadi apa? Anya kuna wujuduha ka'adaniha. Adanya seperti tidak ada. Nah, bentuk pengilghawan dza ada dua macam. Yang pertama, imma an tuj'ala kalimatan wahidah ma'a ma. Bentuk pengilghawan dza-nya ada dua bentuk. Yang pertama, dza dijadikan sebagai satu kata bersama ma. Paham? Berarti ma'za ini satu kata istifhamiyah. Paham enggak? Berarti dza-nya diilgha itu. Iya. Jadi fa imma an tuj'ala kalimatan wahidah ma'a ma. Bentuk pengilghawan yang pertama, dza-nya dijadikan seperti satu kata bersama ma. Maza, sudah. Maza isim istifham gitu. Amniana sukun. Ya. Atau au ma'aman. Manza. Jadi kan isim istifhamnya manza. Berarti tanya di lughah. Wa imma an yuqal atau dikatakan. Kalau yang kedua ini memang sebagian orang Basrah. Ya tidak setuju. Cuma banyak juga yang membawa seperti ini. Bentuk milhuan yang kedua adalah ya za'idah. Za'nya dijadikan za'idah. Kalau orang Basra berpendapat isim itu tidak boleh dikatakan mulhu atau tidak boleh dijadikan za'idah. Yang za'idah itu huruf gitu. Tapi demikian dikatakan oleh banyak alinahu. Biasanya bentuk milhuan yang kedua dari za adalah apa? Dia dijadikan za'idah, tambahan saja. Ya taukid biasanya. La mahallalah minal i'rab. Paham ya? Jadi semakin jelas kan ucapan An-Nadhim maknanya. Wa mitlu madha ba'da mastifhami. Za seperti ma. Bergambar kan? Yani isim usul seperti ma. Mushtarak. Iya kan? Tapi dengan syarat. Syaratnya ba'da mastifhami. Ketika datang setelah ma istifhamiyah. Atau setelah man istifhamiyah. Syarat berikutnya. Iza lam tulgha fil kalam. Apabila dia tidak dilugha dalam kalam. Mana ilugha tadi ada dua. Imma dijadikan satu dengan ma dan man sebagai isim istifham. Imma dijadikan tanya apa? Za'idah. Tambahkan lagi syarat, satu syarat yang berikutnya. Yaitu apa? Hah? Agar za'nya bukan untuk isyarah. Tidak masuk kepada isim mufrad. Kemudian. Wa syartu isti'maliha mausulatan an takuna masbuqatan bima aw man al istifhamiyataini. Sifat ya, al-istifhamiyataini. Dari ma dan man. Syarat penggunaan da sebagai isim mausul adalah agar ia didahului oleh ma atau man istifhamiyah. Contoh, man da ja'aka, man da ja'aka, maknanya man illadhi ja'aka. I'rabnya bagaimana berarti? Man. Ya nanti akan ada dijelaskan sini. Wa madha fa'alta? Mani mal ladhi fa'alta? Faman ismu istifhamin. Maka man i'rabnya isim istifham. Wahuwa al-mubtada. Dan dia mubtada. Wa dha mausulatun. Dha'nya isim mausul. Bima'na alladhi. Wahuwa khabar. Dan dia khabar. Faham ini? Mungkin ada kritikan. Ya, kok di sini khobarnya kok ma'rifah? Ya, khobarnya ma'rifah. man dha ja'aka, madha fa'alta za'nya. Sedangkan isim istifhamnya nakirah gitu. Maka dijawab bahwasanya itu boleh karena pada konteks istifham. Meskipun yang lebih bagus kata Al-Khubari dalam i'rabnya dibalik mannya sebagai mak dan maknya sebagai khobar muqaddam, kemudian za'nya sebagai apa? Mubtada mu'akhar, itu yang lebih bagus. Kata Al-Khubari, al-awla aksuh. Kalau mau ditulis tangkapannya boleh. La yaridu. La yaridu imtina'ul ikhbar bil ma'rifanin nakirah. Lianna dhalika fi ghairil istifham. Melihat na'am al-awla aksuhu. Tidak mengkritiki pengi'araban seperti ini. Yaitu larangan mengkhobari ma'rifah dengan nakirah. Kan kalau kita jadikan man dan ma'nya sebagai mubtada, berarti kemudian setelahnya za'nya sebagai khobar, berarti mengkhobari nakirah dengan ma'rifah kan. Ini tidak bisa, tidak masuk kritikan ini pada contoh ini. Kenapa lian nazarika fi ghairil istifham? Karena itu pada selain istifham ya enggak boleh. Tapi karena ini istifham boleh. Kemudian na'am benar. Meskipun yang lebih utama adalah aksuhu. Dalam i'rab dibalik. Mannya dan ma'nya sebagai khobar muqaddam. Za'nya sebagai apa? Hah? Mubtada mu'akhar. Sehingga kalau kita i'rab. Man dhaja'aka. Man isim istifham. Mabni ala sukun. Fi ma'ali rafin khobar muqaddam. Kenapa didahulukan? Karena dia isim istifham. Laha as-sadarah. Memiliki hak dikedepankan. Za' isim mausul. Mabni ala sukun. Fi ma'ali rafin mubtada. Ja'aka. Ja'aka fi'lun wa fa'il wa maf'ulun bih ja' fi'lun mad mabni 'ala al-fath wa fa'iluhu damir mustatir fihi jawazan naqdiruhu huwa ya'udu ila za'ka damir muttasil mabni 'ala al-fath bi mahalli nasbin maf'ulun bih. Gitu ya Rabnya. Kalau madza fa'alta, bagaimana ya Rabnya? Ma isim istifham mabni 'ala sukun fi mahalli rafin apa khabar. Ya kita pilih yang lebih bagus saja. Za isim mausul mabni 'ala sukun fi mahalli rafin apa? Sebagai mubtada. Fa'alta fi'lun wa fa'il. Fa'al fi'lun mad mabni ala sukun litisalihi bi dhamir rafin mutaharrik atta dhamir muttasil mabni ala fathi fi mahalli rafin fa'il wa maf'uluhu mahdhuf taqdiruhu madha fa'altahu. Itu rabitnya. Ya, mahdhuf rabitnya. Boleh membuang rabit yang mahdhuf nanti entar lagi bahasanya. Wa ja'aka, kita lanjutkan ya. Wa huwa khabaru man. Wa ja'aka silatul mausul, dan ja'aka itu jumlah silatul mausul. Tidak ada mahal dalam i'rab. Wa taqdir, takdirnya man alladhi ja'aka. Wa kadzalika ma mubtada. Demikian pula i'rabnya ma mubtada. Za mausul bi ma'na alladhi wa huwa khabaru ma. Bagus tadi di balik i'rabnya. Wa fa'alta silatuhu, dan fa'alta silanya. Wal 'aidu mahdhuf, dan pada contoh ini 'aidu mahdhuf takdir madza fa'altahu. Ai mal ladzi fa'altahu. Insyaallah jelas ya. Wa taraza biqaulihi, kemudian al-musannif Ibnu Malik berjaga-jaga dengan ucapannya, idza lam tulgha fil kalami, dengan syarat za'nya tidak diilgha dalam kalam. Dari apa beliau berjaga-jaga dengan ucapan ini? Min anta ja'al, min antu ja'ala ma'a za au man ma'a za kalimatan wahidah. Berjaga-jaga dari ya ma bersama za atau man bersama za yang dijadikan satu kata istifham. Tuh. Ini kan tafsir yang pertama ya. Ya, berjaga-jaga dari apa? Ma bersama za atau man bersama za yang sudah dijadikan sebagai satu kata istifham, kata istifham. Contoh madza indaka, ya madza indaka maknanya ayu syai'in indaka, ya sesuatu apa yang ada di sisimu. Ya, demikian pula madza indaka, ya fa madza. Maka kalau ini i'rabnya beda, kalau apa madza dan manzanya dijadikan sebagai satu isim istifham, maka sisi i'rabnya berbeda. Ya. Meskipun kalau dari sisi mana enggak jauh ya. Famadza mubtada. Gitu. Mubtada jadi kan. Indak khabaruhu. Ya muta'alli bi mahdhuf khabar. Dharaf muta'alli mahdhuf khabar. Wa kadzalika man dza mubtada. Demikian pula man dza mubtada. Atau kalau antum jadikan tadi dzanya zaidah, ya berarti mubtadanya hanya mannya saja ya kan, atau maknya saja ya. Wa kadzalika man dza mubtada. Demikian pula man dza mubtada wa indaka khabaruhu. Fa dza fi hadzainil mawdhi'ain mulghah. Maka dza pada dua contoh ini mulghah. Diilgha. Kenapa? Li'annaha juz'u kalimah. Karena dia bagian dari satu kata. Li'annal majmu'a ismu istifhamin. Karena kumpulannya adalah ismu istifham. Nah, sekarang bagaimana kita atau cara kita bisa membedakan antara madza dan manza yang itu sudah menjadi satu kata istifham dengan manza dan madza yang za'nya di situ sebagai ismu mausul. Cara membedakannya bisa yang pertama dengan badalnya, dengan melihat badalnya. Ya, dengan melihat apa? Badalnya. Lihat pada contoh kata manda borobeta. Manda borobeta. Lihat badalnya. Kalau badalnya azaidun au amrun dengan rofa. Manda borobeta azaidun au amrun dengan rofa. Maka di situ za'nya isim mausul. Tapi kalau dijadikan manda dorobta badalnya mansub azaidan au amran, maka za'nya mulghah. Ya. Bagaimana penjelasannya? Ya. Manda dorobta, seandainya kita za'nya jadikan apa? Isim mausul, berarti mannya kan tadi mubtada ya. Atau boleh dibalik khabar, ya kan? Za'nya berarti apa sebagai khabar ya, kita milih mana nih? Yang jelas ya marfu lah ya. Yang jelas marfu kan? Ya. Kalau kita jadikan mannya sebagai apa? Khabar lah ya. Kemudian apa? Za'nya sebagai apa? Mubtada. Berarti za'nya isim mausul kan? Kita kalau kita jadikan za'nya isim mausul berarti mudhari khabar atau khabar mubtada. Ya. Dorobta berarti di situ dorobta aidnya mahdhuf kan? Iya. Manil ladzi dorobtahu. Iya aslinya kan dibuang haknya. Ya. Padahalnya marfu az-zaidun au amrun. Wah, berarti ini za di sini si mausul. Iya. Kenapa? Karena dia zaidun au amrun itu badal dari za. Badal. Siapa orang yang kamu pukul? Iya, az-zaidun. Apakah orangnya adalah Zaid atau Amrun atau Amr? Jadi kalau dibaca rofa berarti za-nya isim mausul. Berarti diamalkan dia. Tapi kalau dibaca man dza dzarabta az-zaidan atau Amrun maka za-nya mulghah. Kenapa? Karena man za-nya dijadikan sebagai satu isim istifham dan i'rabnya man dza sebagai maf'ul bih muqaddam dari dzarabta. Karena dia sebagai badal dari yang mansub maful biya kan mansub ya kan man dza dzarabta az-zaidan aw amran. Contoh yang lain madza sana'ta akhairan am syarran atau akhairun am syarran. Boleh dua-duanya boleh. Kalau kita baca rafa madza sana'ta akhairun am syarran maka di situ dzanya bagaimana mulho atau mu'ma diamalkan mu'mal. Ya, diamalkan. Kenapa? Karena rufa' badalnya. Berarti za'nya sebagai khobar atau mubtada. Marfu' maka badalnya ikut marfu'. Akhairun amsyarun. Kalau dijadikan madha sunata akhairun amsyarun. Berarti za'nya di apa? Mulghah. Tidak diamalkan. Berarti madha itu satu kesatuannya adalah satu isim istifham. Di i'rabnya sebagai maf'ul bih muqaddam. Dari sunata. Ya, madza sana'ta didahulukan maf'ulnya dan itu wajib karena dia sebagai isim istifham. Atau juga kalau enggak sulit padahal lihat jawabannya. Ya, lihat jawabannya. Karena hukum asalnya yang namanya jawaban itu mencocoki soalnya. Ya, mencocoki apa? Pertanyaannya. Kata di manza dorobta. Ya, siapa yang kamu pukul? Kalau kamu jawab Zaidun, berarti apa? Sebagai apa itu zanya mulgho atau diamalkan mu'mal? Hah? Apa? Diamalkan. Berarti taktinya alladhi yang dorobtuhu Zaidun, gitu kan? Kalau misalkan Zaidan, dorobtuhu Zaidan, berarti kan? Contoh dalam ayat yas'alunaka madza yunfiquna qulil, ada dua qiraah, ada afu, ada afwa. Manusia bertanya kepadamu apa yang harus mereka infakkan, katakan al afwa, harta yang berlebih. Ada rafa, ini qiraahnya bi amr qulil afu. Kalau dibaca rafa berarti za-nya bagaimana itu, mulgha atau mu'mal? Qulil afu. Jadi amalkan dan isi mausul. Jadi malazi. Ya, yunfiqun ini yunfiqunahu. Kan ada yang mahdhuf berarti rafidnya, aidnya. Kalau dibaca al-afwa, berarti madzanya baru mulgho. Dia maful bimuqaddam. Paham kira-kira ini? Hah? Paham kira-kira? Ada yang paham enggak ya? Jadi untuk kita bisa membedakan antara zat yang dia mulgho, bukan, kalau mulgho berarti bukan isi mausul ya. Ya, dengan yang mu'mal berarti isi mausul, bisa dengan dua cara, melihat jawabannya atau melihat badalnya gitu. Ya. Melihat apa jawabannya atau badalnya. Ya. Jadi contoh di atas tadi, man dha indaka? Siapa di sisimu? Kalau kan Zaidun aw Amrun. Zaid atau Amr gitu. Kalau dengan rofa berarti tanya apa? Di sini diamalkan isi mausul atau mulgho? Isi mausul. Kalau di rofa kan Zaidun atau Amrun. Ya. Apakah Zaid yang di sisimu atau Amr? Kalau dibaca rofa Zaidun atau Amrun berarti tanya isi mausul. Ya, kenapa? Karena dia Zaidun atau Amrun ini badal dari yang marfu tentunya kan? Kalau marfu ya badal dari yang marfu. Berarti tanya di situ kan? Sebagai mubtada atau khobar kan dia marfu. Tapi kalau manza indaka ini bisa enggak nih? Enggak ada sisi yang lain ini sih ya. Ya. Ini memang enggak ada sisi yang lain di nasabnya ini. Ya. Mungkin dari jawabannya. Tapi dari jawaban juga ini enggak, kalau ini enggak terbedakan di sini contohnya di sini. Yang kira-kira bisa mansub juga tuh. Ya bisa marfu mansub tuh. Kalau di situ manza indaka karena tidak ada kemungkinan yang lain maka dijadikan di situ mu'mal ya berarti ya. Kalau yang pada contoh yang tadi sebutkan kan madza sana'ta manza dorobta bisa dua-duanya itu sedaknya. Tapi kalau cara manza indaka bagaimana nih? Kalau di sini contoh yang diamalkan ya, diamalkan. Ya meskipun bisa juga ya. Mulgho jadi satu manza. Di sini saya paham. Ya. Sama seperti man indaka. Kalau muhmal kan diantaranya za-nya dijadikan za'idah, ya kan? Bisa. Cuma enggak badalnya itu enggak ada yang mansub ya, jadi susah untuk menerapkan badalnya. Al-muhim kalau ada yang seperti itu tergantung niatnya antum. Nah, tapi kalau ada dalam satu kalimat dalam ayat atau yang lainnya dilihat di situ. Ya. Apakah za-nya di situ mulgho atau mu'mal? Cara melihatnya bisa dari jawabannya tadi kan yas'alunaka madza yunfiquna qulil afu, wah tuh berarti za-nya si mausul karena al afu marfu, berarti dia marfu ini badal dari za yang marfu gitu kan. Tapi kalau al afwa mansub, ah berarti dia badal dari yang mansub. Mana yang mansubnya? Madza dari saat ini, madza isim istifham itu mansub, kenapa maful bi dari yunfiqun yang didahulukan ya. Nanti yang belum paham tanya temannya ya. Sekarang kalau temannya bisa memahamkan. Ya. Bisa jawabannya atau padalnya. Tapi kalau enggak jelas tadi man dha indaka ya bisa tergantung niatnya antum gitu ya. Bisa dua-duanya. Ya. Insyaallah ada yang paham kan? Paham ya? Silatul mausul. Pasan berikutnya adalah silah mausul. Ini macam isi ma'rifah yang keberapa yang sudah kita lewatkan. Yang pertama apa? Dhamair, dhamir. Yang kedua apa? Alam. Kemudian isim isyarah. Yang keempat ini apa? Isim mausul. Silah mausul. Isim mausul masih ya. Berarti silahnya sekarang bahasanya ya. Masih pelengkap berarti ya. Masih pelengkap pembahasan sebelumnya. Silatul mausul. Tergambarkan silatul mausul. Bentuknya apa saja? Imma jumlah atau syibuh jumlah. Yang dia datang setelah isim mausul. Fungsinya apa? Memakrifahkan mausulnya. Iya kan? Iya. Ya, ada syarat-syaratnya silah mausul itu. Jumlah silah mausul ada syaratnya. Ada tiga syarat yang harus terpenuhi pada jumlah silah mausul atau syibuh jumlah. Yang pertama, agar mutaakhirah. Agar dia mutaakhiratan anil mausul. Diakhirkan penyebutannya dari si mausul. Ja'alladhi ja'anilladhi qawma abuhu. Tidak boleh dikatakan ja'anilladhi ja'a qawma alladhi abuhu. Misalnya didahulukan di situ. Silahnya tidak boleh. Agar apa? Yang pertama, silahnya diakhirkan menyebutannya. Yang kedua, agar silahnya mustamilah ala dhamirin a'id ala mausul. Agar silahnya mencakupi dhamir yang kembali kepada mausul. Ya, mencakupi dhamir. Meskipun kadang dhamir dibuang, tapi mencakupi. Kemudian yang ketiga, an la yufsal, agar tidak dipisahkan bi ajnab baina bi ajnabin baina al mausul wa silatihi. An la yufsal bi ajnabin baina al mausul baina al mausuli wa silatihi, agar antara isim mausul dengan silahnya tidak dipisahkan oleh pemisah yang asing. Kalau pemisahnya tidak asing ya boleh, seperti ja'anil ladzi ja'anil ladzi zaidan baroba, misalkannya ja'anil ladzi zaidan baroba, datang kepadaku orang yang memukul Zaid. Di sini zaidan pemisahnya kan, ja'anil ladzi zaidan baroba. Boleh enggak? Boleh. Kenapa? Karena Zaid itu bukan asing, dia maf'ulnya baroba, maf'ulnya silah, ya kan. Tapi kalau pemisahnya asing, pemisah yang memisahkan antara isim mausul dengan silahnya asing, maka ini yang tidak boleh. Seperti yang dicontohkan itu adalah ucapan penyair kepada serigala-serigala. Dia mungkin terjebak ke hutan sampai bermalam di hutan. Ta'isha fa'in ahaddani la takhunu la takhunani la takhunani. Ta'isha, silakan kau ya makan malam atau sore. Fa'in ahaddani, kalau kamu berjanji denganku, la takhununani, ya maka jangan kalian mengkhianatiku. Nakun misla man, ya ini syaitan di sini nih. Syaitan. Nakun misla man tuh. Ya zi'ba ya stohibani. Ini syaitan nih. Nakun mithlaman ya zi'ba yastahibani itu. Sehingga kita menjadi seperti orang yang mithlaman. Kan si mausul. Silahnya mana? Yastahibani itu. Tapi dipisahkan dengan munada ya zi'ba atau ya zi'bu. Nakun mithlaman, kita nanti menjadi seperti orang yang bersahabat. Ya zi'bu, wahai serigala. Nah, di sini syaijan dipisahkan antara man dengan silahnya stohibani, bersahabat, ya stohibani dengan sesuatu yang asing, ajnabi, munada, ya zi'bu. Ini dikatakan oleh Alinawi ya syad gitu. Ini syaitnya, ya nakun mitlaman ya zi'bu ya stohibani man disitu. Yang disini juga anda sebutkan nih, kita baca. وكلها يلزم بعده صلة على ضمير لائق مشتملة. Seluruhnya, seluruh isim-isim mausul yang sudah lewat, kulluha yalzamu ba'dahu silah, ya, mengharuskan, menuntut setelahnya silah, ya, meskipun silahnya boleh dibuang ketika ada dalil, ya, ketika ada dalil. Dalil pembuangan itu kadang bentuknya lafzi. Boleh membuang apa? Silah, karena ada dalil. Dan dalilnya ada yang lafzi sifatnya. Seperti dalil lafzi itu, ka'anya julla bisilatil mausul ala silatin ukhra. Kalnya dulu bisilatil mausul ala silatin ukhra. Seperti disebutkan di situ ada silah mausul. Ya, kemudian di tempat yang lain dibuang. Maka yang disebutkan dari silah mausul ini menunjukkan silah mausul yang dibuang. Contoh ya. A'til ladzi wallati wasalatka. A'til ladzi wallati wasalatka. Berilah orang laki-laki dan orang perempuan yang wasolatka sampai kepadamu, menghubungimu. Di sini mana yang dibuang silahnya? Al-lazi, ya kan? Dibuang. Boleh enggak? Boleh. Kenapa? Karena ada dalil lafzi. Yaitu apa? Isim mausul yang setelahnya disebutkan silahnya. Ya kan? A'ti al-lazi wal-lati wasolatka. Takdirnya apa berarti kalau disebutkan? A'ti al-lazi wasolaka wal-lati wasolatka. Gitu kan? Dan ada juga yang maknawi, nanti akan dibaca. Ada insya Allah di catatan kaki ini, yang maknawi. Nomor 2 nanti. Ya. Semua isim-isim mausul menuntut setelahnya silah. Yang silah tersebut mencakup, meliputi dhamir yang cocok dengan isim mausul. I'rabnya jelas kan? Kulluha mubtada, kemudian jumlah yalzamu, khabar. Ya. Kemudian ba'dahu dharaf dia mansub ala al-fath wa huwa apa? Mudhaf, dan muta'alliqnya dia dengan yalzam. Silah sebagai apa? Maf'ul bih dari yalzam. Kemudian ala dhamir itu muta'alliq dengan mustamilah, ya, la'iqin sifat dari dhamir, mustamilah sifat dari silah. Aslinya wa kulluha yalzamu ba'dahu silatan mustamilatan, gitu ya, ala dhamirin la'iqin. Aslinya seperti itu susunannya. Ada takdim takhir. Semua isim-isim mausul menuntut setelahnya silah, yang silah tersebut mencakup dhamir yang cocok dengan apa? Hah? Dengan isim mausul. Ya. Nah, itu juga pembahasannya tentang masalah dhamir dari sisi kecocokannya dengan isim mausul dan tidak ada kecocokannya. Ini ada dua keadaan ya. Jadi berkait dengan dhamir, ya, dhamir apakah dia wajib mencocoki tidak dengan isim mausul, itu ada dua keadaan. Keadaan yang pertama wajib, ya, mencocoki isim mausul. Tajibu mutabaqatuhu lafdhan wa ma'nan. Wajib dhamir itu mencocoki isim mausul lafdhan wa ma'nan, dari sisi lafdh dan maknanya, dua-duanya. Kapan itu? Yani in kana al-mausul khalisan, khasan. Apabila isim mausulnya khusus. Allazi, allati, allazani, allatani, allazina, allai. Atau apa? Allati. Ini harus apa? Cocok dhamirnya dengan isim mausulnya. Paham? Ya, berkait dengan apa? Tadi wajib tidaknya dhamir mencocok ke isim mausul, ada dua keadaan. Yang pertama wajib apa? Dhamirnya mencocok ke isim mausul ketika apa? Ketika isim mausulnya apa? Khusus, khusus dalam penggunaannya. Allazi, allati, allazani, allatani dan seterusnya. Harus cocok dhamirnya. Mudah kan contohnya? Ja'allazi darabtuhu. Ya. Ja'alladhani darabtuhuma, ya kan? Ja'alladhina darabtuhum. dan seterusnya. Yang kedua la tajibul mutabaqah. Kata yang kedua tidak wajib untuk dhamirnya mencocok ya, apa? Hah? Isim mausul. Bal yajuzu, bahkan boleh muru'atu al-lafzi, memandang lafaz isim mausulnya. Kalau lafaz isim mausulnya mufrad berarti dhamirnya mufrad gitu. Wa huwa al-aktsar, ini yang paling banyak. Au muru'atul makna, atau kita memperhatikan maknanya. Lafaz isim mausulnya mufrad, cuma maknanya jamak, maka dhamirnya yang dikembalikan kepadanya jamak gitu. Ini terjadinya pada isim mausul yang mustarak. Wa dzalika fi al-mausul al-mustarak. Ini terjadinya pada isim-isim mausul yang mustarak. Seperti man al-mausulah. Dia kan lafaznya mufrad ya kan? Mufrad muzakkar ya. Ya. Nanti juga insyaallah akan ada. Maka dhamir yang kembali kepada mannya tergantung makna mannya untuk berapa orang. Satu orang, dua orang, tiga orang, muannaf atau muzakkar gitu. Kalau kita perhatikan maknanya. Kalau kita perhatikan lafadznya ya man, ya mufrad saja. Ya. Ja'ani man, misalkan ya. Dorobtuhu, berarti ini dorobtuhu kembali melihat apa? Melihat apa? Lafadznya man. Memungkinkan jamak gitu. Tapi kalau memperhatikan maknanya ternyata yang dimukan man ini banyak. Berarti ja'ani ladzi ja'ani man dorobtuhum. Man dorobtuhu, kenapa? Maknanya man. Itu jamak. Iramnya jelas kan? Baik kita lanjutkan dulu. Syarahnya. Al-mausula kulluha harfiyatan kanat aw ismiyah. Isim-isim mausul seluruhnya apakah harfiyah atau ismiyah, yalzamu an yaqa' ba'da silatun tubayyinu ma'naha. Mengharuskan untuk datang setelahnya silah. Yang silah ini fungsinya menjelaskan makna isim-isim mausul tersebut atau huruf mausul tersebut. Ya. Ayat nomor 2 itu. Dapat tengah ke nomor 2. Ya. Qala al-muradi fa in qulta muqtada qawlihi yalzamu annahu la tuhdhaf. وحذف جائز إن دل عليها دليل أو قصد الإبهام. Ya. Kata al-Muradi mengomentari ucapan al-Nadhim. Kata al-Nadhim, yalzamu ba'dahu silah. Semua isim-isim mausul mengharuskan adanya silah setelahnya. Ini kata al-Muradi ucapan beliau. Konsekuensinya adalah bahwasanya mesti isim mausul itu ada, tidak boleh dibuang. Ya. Wahab wa jaiz. Ya, padahal membuang itu boleh. Indalla 'alaiha dalilun, kalau ada dalil yang menunjukkannya, apakah lafzi ataupun apa? Ma'nawi. Yang lafzi sudah lewat, yang ma'nawinya akan dicontohkan di sini. Aw qusidal ibham, atau memang ya. Silanya dibuang sengaja untuk mengibham, menyamarkan gitu. Walam yakun silatu al. Ya, kemudian silanya bukan silah al ya. Kalau silah al mah ya bentuknya beda. Ya. Nanti akan datang silahnya al. Kaqauli syair, seperti ucapan penyair. Ini maksudnya dalilnya apa? Maknawi. Nahnul ula fajma' jumu'aka thumma wajjihum ilayna. Kami adalah orang-orang yang tidak disebutkan silahnya kan al-ula. Kan isim mausul sudah lewat. Jam'ul ladhil ula ladhina mutlaqa wa ba'aduhum bil wadhi rafan nataqa. Nahnul ula, kami adalah orang-orang yang disebut, dibuang apa ini ya? Isim usulnya. Fajma, maka silahkan kalian kumpulkan. Jumu'aka. Ya, kumpulan-kumpulan kalian. Orang-orang kalian. Sebanyak mungkin. Thumma wajihum ilayna. Kemudian arahkan mereka semua menghadapi kami. Peranian ya. Aina. Aslinya nahnu ula urifu bisyaja'ah. Dibuang di sini silahnya. Kami adalah orang-orang yang dikenal keberaniannya. Apa ya misalnya itu? Ya. Qultu al-muradu anha talzamu lafzan wa taqdira. Ya, maka saya jawab ini jawabannya pembelaan kepada Ibn Malik. Ya. Al-muradu ini maukul al-musunnif bahwasanya yalzamu silah, setiap isim mausul butuh kepada silah adalah talzam lafzan wa taqdira. isim-isim mausul melazimi sila, apakah silahnya malfubun terlafazkan atau muqaddar saja. Yang jelas butuh, iya kan? Akhirnya jawabannya bagus juga. Fahiyya lazimatun fi, maka ini lazim, mesti. Ya, sila tersebut pada isim mausul. Wa in hudifat lafzan, meskipun secara lafaz dibuang. Tapi kan ada. Ya. Wa qala al-Ashmuni, nah ini faedah berikutnya. Jangan tuh. Belum 3 jam. La yajuzu taqdimu silah wa la syai'un minha 'ala al-mausul. Ah ini yang sudah sempat kita lewatkan di antara syarat silah, ya. Kan ada 3. Syarat silah ada berapa? Ada 3 sudah lewatkan. Yang pertama, agar silahnya diakhirkan. Iya kan? Kemudian mencakupi dhamir yang kembali kepada mausul. Kemudian tidak dipisahkan antara silah dengan mausul dengan pemisah yang ajnabi. Kata Al-Ashmuni, la yajuzu taqdimu silah. Nah, tidak boleh mendahulukan silah, jumlah silah atau syibuh jumlah tentunya. Wala syai'un minha, tidak boleh satu pun yang berkait dengan silah, tidak boleh didahulukan atas isim mausulnya. Mungkin ada iskal gitu. Wa amma nahu, adapun contoh, wa kanu fihi minaz zahidin. Dan mereka orang-orang yang memungut Nabi Yusuf itu termasuk orang yang tidak merasa butuh kepada Nabi Yusuf. Merasa tidak perlu gitu, dijual ya, Nabi Yusuf. Di sini mana isim mausulnya? Az-zahidina al. Isim mausulnya pakai al, ya kan? Ya, silanya mana? Zahidin. Secara bohir sepertinya fihi ini mutalik dan az-zahidin. Maknanya demikian kan? Kan zahada kan fi. Zahada fi. Ya, zahada dengan fi maknanya dia merasa tidak butuh gitu. Wa kanu dan mereka fihi terhadap Yusuf alaihissalam minaz zahidi termasuk orang-orang yang merasa tidak perlu gitu. Yang dijual. Ini kan kalau kita perhatikan fihi terkait dengan zahidin ya. Zahidina fihi. Iya kan? Nah, kenapa di sini didahulukan gitu? Padahal fihi ini apa? Termasuk apa? Bagian dari silah kan? Ya, fihi muta'alliqun bi mahdhuf, maka jawabannya fihi muta'alliqnya bukan dengan zahidin. Ya, tapi muta'alliqnya dengan sesuatu yang mahdhuf yang dallat 'alaihi silatu al, yang sesuatu yang mahdhuf itu telah ditunjukkan oleh silahnya al, yaitu oleh zahidin. Ya. Bukan muta'alliqnya fihi dengan silahnya, bukan dengan zahidin yang disebutkan, bukan. Ya, la bi silatiha. Wa taqdir sih taqdirnya adalah wa kanu zahidina fihi minaz zahidin gitu. Dan mereka zahidina fihi minaz zahidin. Kalau terjemahan sih ya yang enak saja. Tapi penafsirannya seperti itu. Ini paham gak kira-kira isyalnya nih? Wa kanu fihi minaz zahidin. Sepertinya di sini didapati ada ya isim mausul dalam keadaan sesuatu yang berkait dengan silahnya di dahulukan dari si mausul ya kan fihi kan fihi kan berkait dengan zahidin, maka jawabannya bukan fihi bukan berkait dengan zahidin, tidak boleh berkait dengannya. Kenapa? Karena dia jumlah silah, enggak boleh jumlah silah dan muta'alliqnya silah didahulukan dari si mausulnya. Terus bagaimana itu fihi muta'alliq dengan apa? Dengan sesuatu yang mahdhuf yang itu ditunjukkan oleh silahnya al. Apa takdirnya? Wa kanu zahidina fihi minaz zahidin itu. Kemudian wa yushtaratu fi silah an takuna ma'hudah, dipersyaratkan pula pada silah ini tambahan berikutnya ya, agar silah itu sesuatu yang ma'hudah, maklum di sisi mukhatab. Karena kalau enggak maklum ya berarti enggak ma'rifah. Seperti kalau dikatakan sya'anil ladzi apa maksud qatala asadan, ya datang kepadaku orang yang telah membunuh asad. Si orang yang diajak bicara sudah tahu, oh orang itu ya. Karena kalau misalkan belum maklum silahnya di sisi mukhatab berarti belum ma'rifah. Loh, siapa itu? Siapa itu? Tahu enggak? Dipersyarat kepada silah agar silah ini di sisi orang yang diajak bicara sudah tahu. Atau juga gitu kenal kan? Tadi datang kepada saya orangnya apa? Ya, tentunya yang disebutkan silah yang dikenal oleh si orang yang bicara ini itu orang yang tadi ngasih uang kamu. Oh, gitu kan. Paham enggak? Ya. Dipersyaratkan agar apa? Silatu ma'hudah. Makanya dipersyaratkan agar bentuknya khobariyah nanti. Khobar bentuknya. Bukan isim sifat atau insya. Sehingga tidak boleh kata ja'alladhi halqom abuhu. Ini enggak boleh nanti. Au munazzalatan manzilatan ma'hud. Atau ketika dia diposisikan pada posisi sesuatu yang maklum. Ya. Wa illa lam tasluh li ta'rif. Adapun kalau silanya adalah jumlah yang belum dikenal di sisi mukhatab, belum diketahui atau tidak diposisikan pada posisi yang memang sudah dikenal, maka tidak cocok. Ya. Mungkin juga sila itu diibhamkan ada tujuan untuk tahwil. Fa ghasyahum minal yammi ma ghasyahum. Tentang apa itu? Tentang siapa itu? Fir'aun dan bala tentaranya kan yang ditenggelamkan di laut kan? Faghasyahum, maka ditenggelamkan Fir'aun dan bala tentaranya. Maghasyahum, oleh sesuatu yang menenggelamkan mereka. Maghasyahum. Di sini kan mubham. Sebut uji tahwil, sesuatu dahsyat yang jelas. Ya, yang menenggelamkan Fir'aun dan bala tentaranya. Ayo kita kembali ke syarah ya. Wa ishtaratu fi silatil mausul ismi an tashtamila ala dhamirin la'iqin bil mausul. Dipersyaratkan pada sila mausul ismi. Ya, syarat pada sila mausul ismi adalah an tashtamila ala dhamirin la'iqin bil mausul. Agar ia mengandungi dhamir yang cocok dengan mausul. Cocok tadi sudah kita rincikan. Ada yang sifatnya wajib, cocok, mencocoki lafadznya dan maknanya sekaligus. Ini pada isim-isim yang mausul yang apa? Khos. Ada yang boleh mencocoki lafadznya. Salah satunya saja gitu ya. Lafadznya atau apa? Maknanya. Ini pada yang apa? Musytarak. Ada catatan yang bertiga itu. Wahual musamma al-a'id. Nah, dhamir yang ada pada isim mausul yang kembali. Dhamir yang ada pada jumlah silah. Pada silah yang itu kembali kepada isim mausul disebut dengan al-a'id. Waqad tashtamilu badalan min ad-dhamiri 'ala ismin dhahirin ka qawli. Kadang lihat. Jadi kadang silahnya ini aidnya bukan dhamir. Tapi tashtamilu silahnya mencakupi badalan sebagai ganti, bukan badal ya maknanya. Sebagai ganti dari dhamir yaitu dia mengandungi isim dhahir. Jadi robitnya aidnya itu bukan apa? Bukan dhamir gitu tapi isim dhahir tuh. Badalan minat domir saya ganti dari domir. Jadi kadang apa? Silahnya mencakupi isim bohir yang itu sebagai ganti dari apa? Domir. Jadi antum baru tahu antum ya. Ada ait bentuknya apa isim bohir. Biasanya tahu antum domir. Ternyata itu seperti itu ya. Contoh ucapan menyair. Su'adul ladhi abnaka hubbu su'ada. Ini hubbu ya. Ya, su'adul ladzi abnaka hubbu su'ada. Ini hubbuha gitu. Su'ad. Ya. Su'ad alladzi adnaka yang membuat kamu itu kikir hubbu su'ad. Yani hubbuha kecintaan kepadanya. Di sini ayatnya mana su'ad itu? Kembali kepada alladzi. Su'ad alladzi abnaka hubbuha. Ah hubbuhu ya berarti ya. Su'ad itu kata mana sini? Alati ada kesalahan, makanya ini di tempat saya pakai alati. Saya pakai tulis tinta merah, mungkin di tempat yang lainnya. Su'adul lati, gitu ya. Sini alati, sehingga ini perlu banyak dicek lagi. Su'adul lati abnaka hubbuha, aslinya kan? Tapi di sini bukan domir bentuknya, isim bahir hubbu su'ada. Su'ad itu nama wanita kan? Ya Arab itu. Kalau ini kita, kalau di kita, su'ad, biasanya apa ini? Su'ad, laki-laki perempuan. Perempuan juga atau laki-laki atau nggak pernah dipakai su'ad. Belum ya, jarang ya su'ad. Nah su'ada wa udad gitu kan. Jadi ganti itu su'adul lati harusnya abnaka. Ini juga hubba harusnya hubbu kan, fa'ilnya abnak hubbu su'ada, ini hubbuha. Kemudian contoh berikutnya wa qawluhu wa anta alladhi fi rahmatillahi atma'. Ya engkau lah ya Allah alladhi fi rahmatillahi atma'tu. Iya. Mana rabbinya? A'id yang beli kepada Allah. Jumlah silanya dulu mana? Iya, fi rahmatillah atma' itu. Atma' iya, fi rahmatillah. Ini atma' fi rahmatihi gitu loh. Engkaulah zat yang aku sangat menginginkan rahmatnya. Di sini a'idnya bentuknya bukan dhamir tapi isim dhahir. Antalladhi fi rahmatillah atma'u. Kalau dengan dhamir bagaimana? Antalladhi fi rahmatihi apa? Atma'. Ya. Tapi wahu qalilun syadun la yuqas alaih. Ini sedikit. Ya syad la yuqas alaih. Jadi dikasihkan. Ya sekedar tahu juga penting sih. Kadang membaca syair. Ini ayat gimana ya? Oh ternyata ada. Ya. Isim dhahir. Wa in kana mufradan fa mufradun. Ya, kalau isim mausul mufrad ya ayat mufrad dhamirnya. Wa in kana muzakkaran fa mudzakkar. Kalau mudzakkar ya mudzakkar. Wa in kana ghairahuma fa ghairuhuma. Kalau isim mausulnya selain mufrad dan mudzakkar ya selain keduanya silahnya. Contoh ja'ani alladhi darabtuhu. Alladhi darabtuhu untuk mufrad mudzakkar. Wa kadzalikal musanna wal majmu'. Demikian pula musanna dan jamaknya. Contoh ja'ani alladhani darabtuhuma walladhina darabtuhum wa kadzalikal muannats. Taqul ja'ati allati darabtuha wallatani darabtuhuma allati darabtuhunna. Ini harus bisa ini. Dikiaskan. Ya. Apa itu ucapan Al-Azhari itu? Az-zaki yudrik bi misalin wahid ma la yudrik al-ghabi bi alfi bi mi'ati amsilatin adhafal. Supaya dikahokib itu ada. Makna seperti itu. Jadi kalau orang cerdas, jangan satu contoh. Bisa dikiaskan yang lainnya. Tidak perlu sebutkan semua. Kalau orang yang kurang cerdas, 100 contoh, belum paham juga. Ya, dia terus terlatih memahami, baca, banyak baca, ya, nanti berkembang. Waqad yakunu al-mausulu lafdhu mufradan mudzakkar. Kadang isi mausul lafadznya mufrad mudzakkar. Nah, kalau yang tadi yang pertama itu yang apa? Khos berarti ya. Yang khos maka harus apa? Mutabaqah antara dhamir dengan isi mausulnya. Ya, yang kedua ini yang sempat kita tadi jelaskan. Waqad yakunu al-mausulu lafdhu mufradan mudzakkar. Kadang isi mausul lafadznya mufrad mudzakkar. Wa ma'nahu musannan aw majmu'a. Tapi maknanya musanna atau majmu' atau selainnya. Contoh man ma ini isim mausulnya apa mushtarak. Lafadznya apa man dan ma mufrad. Tapi maknanya bisa mufrad, bisa musanna, bisa jamak, bisa muannats ya kan. Idza qasadta bi maghairal mufrad al mudzakkar jika engkau meniatkan dengan keduanya man dan ma selain mufrad mudzakkar. Fa yajuzu hina idina. Lalu ketika itu boleh kamu melihat lafadznya atau memperhatikan lafadznya menganggap lafadznya dan itu yang paling banyak. Ya, seperti dalam ayat wa minhum may yastami'u ilaik wa minhum may yastami'u ilaik. Di antara mereka ada orang yang suka mencuri-curi pendengaran darimu. Ya. Yastami'u ilaik. Di sini jamak sih maknanya cuma karena melihat lafaznya man mufrad maka ha'inya mufrad man yastami'u huwa kembali kepada man. Maknanya mah jamak. Cuma digunakan dhamir mufrad karena melihat lafaznya man. Contoh yang jamaknya juga ada wa minhum may yastami'una ilaik. Yastami'una ilaik. Dhamir wawu kembali kepada man. Kenapa? Karena maknanya melihat maknanya man jamak. Kalau tadi yang pertama melihat lafaznya man jamak. Maknanya sama. Jamak semua. Ya. Yeah. Ini menjaga, memperhatikan bolehnya menganggap lafaz dan maknanya. Ini berlangsung pada semua yang lafaznya berbeda dengan maknanya. Selisih isim syarat juga masuk, isim syarat, isim sifam. Ya, masuk di dalamnya, bukan hanya pada pembahasan ini, isim usul. Isim syarat itu masuk pembahasannya, isim sifam juga, ya. Masuk bukan hanya pada isi mausul gitu loh. Iya. Man qoma, man qomu misalkan. Man qumna, iya kan. Man qoma, man qoma, man qomu, iya. Sama kan? Iya. Bukan pada isi mausul aja. Boleh dengan memperhatikan dua sisi ini. Iya. Boleh masuk pada isim syarat, juga isim sifat. Kecuali kalau isim mausulnya al. Beda lagi hukumnya. Kita lanjutkan. Wadzalika nahu contohnya man wa ma idza selesai ini. Fayajuzu hina idin mura'atul lafzi, ketika itu boleh menganggap lafadznya, memperhatikan lafadznya, wa mura'atul ma'na ataupun maknanya. Fataqul, maka kamu katakan a'jabani man qama wa man qamat wa man qama wa man qamata wa man qamu wa man qumna ala hasabi ma yu'na bihima, sesuai dengan yang dimaukan dari man dan ma itu apa. Iya, kalau melihat apa maknanya, iya kan? Kalau melihat lafadznya ya sudah mudzakkar semua man qama. Meskipun yang dimaukan di situ muannas, iya kan? Atau musanna. Berarti lihat dari konteks yang lain. Iya. Ya, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Enggak ada. Hah? Ya? Yas'alunaka madza yunfiquna qulil 'afwa, ada qulil 'afwu, dua qira'ah. Yang ditanyakan? Iya, jadi yas'alunaka madza yunfiqun. Kalau kita baca atau membaca dengan qira'ah rafa, ya qulil 'afwu. Ini kan jawabannya ya. Ya, jawabannya rafa. Berarti kalau jawabannya rafa, berarti za-nya isim usul. Ya, kenapa demikian? Karena kan tadi i'rabnya kalau isim usul itu mubtada atau khabar. Khabar itu kan marfu kan? Maka jawabannya juga sama marfu gitu. Ngikut jawabannya begitu soalnya. Tapi kalau kita baca dengan qiraah qulil 'afwa mansub, berarti di situ za-nya mulghah. Sehingga madza adalah satu kesatuannya ini satu kata isim istifham dan dia pada mahalnya nasab kan maf'ul bi muqaddam. Maf'ul bi muqaddam. Maka af'al 'afwa sebagai apanya tuh? Ya, tadalnya kan. Jadi ya, mansub. Apa jawabannya? Dia jawabannya. Jawabannya apa? Maksudnya apa? Yas'alunaka madza yunfiqun qul 'afwa, ya tunfiquna al-'afwa gitu. Kalian hanya menginfakkan al-'afwa. Harta yang sudah lebih, sudah mencapai haul, apa? Sama seperti apa? Haul nisabnya. Jelaskan. Yang lain? Ya, apanya? Ya, jadi di antara contoh ya pembuangan silah, dan sebelumnya dijelaskan bahwasanya silah itu boleh dibuang. Ya, ketika ada apa? Dalil yang lafzi sudah lewat atau dalil yang maknawi. Di antaranya ini dicontohkan oleh sebagian musyara, ini contohnya. Dibuangnya ula dalam keadaan apa? Karena apa? Ada dalil maknawi. Nahnul ula, antum saya yakin juga sudah memahami gitu maknanya. Nahnul ula, kami adalah orang-orang yang silakan kalian kumpulkan jumu'uk, satuan komplotan kalian seluruhnya, jangan ada yang tertinggal. Kemudian kearahkan ke kami. Berarti apa itu? Kami adalah orang yang hebat, berani, jarang kalah kalau perang, jarang lari kalau perang. Ya, semisal itulah. Bisa kan? Ya. Tapi kalau enggak jelas, ya enggak boleh. Atau kalau untuk tujuan mengibham, ya mungkin boleh. Sengaja enggak diperjelas. Kalau di sini, bukan untuk ibham, tapi kan sudah jelas. Sudah maklum. Gitu. Iya kan? Sudah maklum. Ya, gimana? Masih belum jelas apanya? Sudah? Belum. Jadi kan nahnul ula fajma' di sini al-ula kan isim usul dia. Iya, jamaknya allazi atau isim jamaknya allazi al-ula. Mana isim usulnya al-ula? Tidak ada dibuang Kok bisa? Ya bisa. Kok boleh? Ya boleh. Kenapa? Karena sudah maklum, sudah diketahui silahnya itu apa gitu. Seperti ditakdirkan tadi, nahnu al-ula urifu bisyaja'ah, kami adalah orang-orang yang dikenal keberaniannya. Atau kami adalah orang-orang yang jarang kalah dalam perang. Iya, atau misalnya itu. Iya. Ini dibuang urifu bisyaja'ah, kenapa? Karena sudah maklum. Maklum dari konteks telahnya itu. Ini berarti lahiknya kan. Fajma'jumu'ak, silakan kalian kumpulkan semua komplotan-komplotan kalian, kemudian arahkan, kerahkan semuanya untuk menghadapi kami. Tuh, dari sini kan ketahuan, oh berarti al-ula kami adalah orang-orang yang hebat gitu, semacam dengan itu. Iya kan? Ya, lain. Ya, untuk ibham. Fa ghasyahum minal yammi ma ghasyahum. Untuk tahwil, ibham kan tahwil kali. Membikin ngeri gitu orang mendengarnya tuh. Fa ghasyahum minal yammi ma ghasyahum. Apa istilahnya? Wa dhalla fir'aun qawmahu. Wa mahada. Sudah habis waktunya. InsyaAllah. Masih belum selesai. Masan sila mausul. Kita tunda. Kesempatan berikutnya. Subhanallah bihamdik. Shalallahu alaihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.